Kapenduanna Korintus hondongan 10 tallu. Inde temo kupatuju lakapentallunna matinna umpelambi ikwa. Ilambat takada dewata den tisuha nawa, maka duan tau batua katallu sisa bisa bian diona mesa kaha-kaha, ya taun tola dibata-batai. Ingganna tompogau dosa indolesu puha asam miku pakilala indana matinna kapenduanna. Sapo inde tentomai, kupakilala poleongkwa moyan nasi kambela kia kuua, sulak tomatim, ya tak dem moy podola mesa indo tomak gau susi, latak kupas salah. Maka kupas salan indo tomak dosa ilan nal Allah mua, ya tak untuk purek lembata batai liwa, aka tandam midiwa pelombum puduk nasi daa Kristus. Analamuisan nak duka mua, tak malam ma Kristus mak palako, sapo mak palako solapono kakuasaan ilan nala Allah mua. Awana malamma wattunna dipaso ya waka jusi tambem. Sapo temo tuwo sule umpolalang kakuasaan na puang ala ta'ala. Malamma kan duka diita akan tuhu ikang Kristus. Sapo maka matingkan latandaan nilampak palakuangki ilan nala Allah mua diwa tuwong kasola Kristus kahana kakuasaan na puang ala ta'ala mengkahilang kaleki. Tunggak pesik dinnya tama kalemu. Matapak tongan dako kak lako Kristus tak daka. Maka matapak tongan kwa tak malah talau sik dinna analamu ua. Awana illa sik daka leki Kristus Yesus. Anggan analatai ketak kwa matapak tongan. Anna maka puhangkan numpangitai kuhanual lamuisam yak mu ua to matapak tongan nak duka Paulus. Kipak samba jangan liu kwa langan puang ala ta'ala, anna mala napaka totok kwa dana deng kwa umpogau kakadakeam. Tak kiwa lompatenna anna mala tandaan diwa manahakan umpalako pengkahangangki, sapo kiwa anna mala kwa umpalako kamapiaam. Aka moyanna tak sulelako patujungki, sapo tak maaka asalakna makgok mapia kwa iko. Yan to'o anna taung kwa laki pasala ke makgok malolo kwa. Aka tak kalama-lama palako kelasi pengka indo kamaloloam. Anggam malaki palako indo lasi tuhukna kamaloloam. Tilallak kang ke dipemalam mangkam asalakna matotok kwa iko. Mak sambaja liukam anamala tepu kwa diolona puang ala ta'ala. Yanto kasuhunganna anaku pakatung kwa yolonde suha anamane matinna. Aka sulak tomatim ya taum manggi kukahai kwa umpakin do kakuasaan nabennak dewata. Aka nabennak kakuasaannya to'o laku pake umpaka totok kamatappa samwa, tak laku pake ungkadakeikwa. Katampasanna ingganna kwa sola suwungku, kupelau matin anaton taliukwa latilalla, anna lampea lalanna, anna tepukwa diolona puang ala ta'ala. Pailan penawa manappa ya ingganna tepakilala angku. Lamesa penawa liukwa, anna sikamase mesa sola mesa. Handan dan nipuang ala ta'ala kabutuan napak kamase, anna kamasak kias sola kamasan nangam, laton taliu kuak naundu anna nolaam. Si salamak lama kuak mesa, sola ponno penawa, umba susila sihatan na napogau tomatappa Kupalandasa salamakna, inggan na makna puang ala ta'ala, tukupasola inde. Handan dan ni dewa tanta Yesus Kristus, untambak kuak pada-pada, anapak kamasena puang ala ta'ala umpasolai kuak, anna ton taliu kuak nolaam penawa maseho. Padan to'o.